Cewek yang pada gila, kedipkan sebelah mata, membuat semua jadi terlena. Hatiku terpana, diriku tergoda, setiap aku melihat dirinya. Dan aku terbawa suasana gila, dan aku jadi tergila-gila. Menarik, jadi banyak orang yang ngelirik. Gaya bicaramu selanit, bikin mangsanya jadi terbalik. Betapa manisnya, aduhai wajahnya, dan buat hatiku jadi bergotak. Aduhai bodinya, selalu menggoda, dan buat aku jadi gak tahan. Aduhai cewek jenis, sukanya apa yang peduli. Awas kamu tergoda dengan segala rayunya, karena aku udah kena segala bujuknya. Awas kamu tergoda dengan tipu dayanya, gak peduli siapa saja asal banyak dokunya. Aduhai wajahnya, dan buat hatiku jadi bergotar. Aduhai bodinya, selalu menggoda, dan buat aku jadi gak tahan.